Suwatembang, alun-alun ngajuk dua. Saya sarankan di sini. Terima kasih. Jeng, salaman dulu. Oh, salaman ya. Okay. Oh, ada salam. Iri. Okay.